Apakah Luqman yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh seorang Nabi? Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia seorang Nabi ataukah dia seorang yang salih? Laki-laki yang salih. Hamba dari hamba-hamba Allah. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim sebenarnya tidak nampak. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia seorang nabi. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Enggak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia seorang nabi. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Kami memberikan pada Luqman itu al-hikmah, tidak menunjukkan ketika diberikan hikmah itu yakni dia seorang nabi, tidak. Begitu banyak yang diberikan hikmah dalam keadaan dia bukan seorang nabi. Oleh karena itu jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang saleh. Beliau bukan seorang nabi. Ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan dia seorang nabi. Ada yang menukilkan dari Ikrimah rahimahullahu taala. Yang zahir beliau bukan seorang nabi. Wallahu ta'ala alam.